Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa ala, sehingga pada sore hari ini kita kembali bertemu di majlis ilmu agama dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, dengan mengkaji kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid setelah beberapa hari sebelumnya kita libur karena suatu kesibukan. Pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allahu Jalla wa Ala. Kita memohon kepada Allahu Jalla wa Ala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengannya maka Allah akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mempertemukan kita saat ini agar kembali mempertemukan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab al-mulakhas fi syarhi kitab at-tauhid. Qala al-matin rahimahullahu ta'ala bab ma jaa fi at-tanjim. Qala al-Bukhari fi sahihih. Qala Qatadah khalaq Allah hadhihi an-nujuma li thalathin زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. Bab seputar tentang ilmu perbintangan. Di dalam bab ini boleh akan terangkan kepada kita terkait ilmu perbintangan yang sebagiannya adalah bentuk kekufuran dan syirik kepada, dan sebagian yang lainnya diperbolehkan, dan ada sebagian bentuknya diperselisihkan di kalangan para ulama. Baik, qala al-Bukhari fi sahihi, al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya menyatakan, qala Qatadah, wa Imam Qatadah bin Di'amah rahimahullahu ta'ala seorang ulama tabi'in, tentunya riwayat ini adalah riwayat yang mu'allak karena Imam al-Bukhari tidaklah bertemu dengan tabi'in. Imam al-Bukhari min a'immatul huda wa masabihud duja di abad yang ketiga, sementara Qatadah beliau seorang ulama tabi'in. Dan sebuah riwayat yang tidak disebutkan dihapus ya sanadnya, itu disebut dengan riwayat yang mu'allak ya. Dan Al-Imam Al-Bukhari tidak menjadikan riwayat yang mu'allak sebagai syarat sahih beliau. Tidaklah beliau menyebutkannya di dalam sahihnya kecuali sebagai judul bab atau pendukung judul bab. Adapun riwayat-riwayat yang merupakan riwayat yang memenuhi syarat beliau, dan karenanya beliau menulis kitab sahihnya adalah riwayat-riwayat yang beliau katakan padanya haddatsana haddatsani akhbarana akhbarani ya. Nah, yang menunjukkan kesambungan sanad. Barakallahu fikum. Bahwa Imam Qatadah bin Di'amah rahimahullahu ta'ala menyatakan Allah Jalla wa'ala menciptakan bintang-bintang ini li thalathin, untuk tiga hikmah. Yang pertama, zinatan lis sama, sebagai perhiasan untuk langit. Yang kedua, rujuman li syayatin, untuk dijadikan lemparan kepada syaitan-syaitan dari kalangan jin yang mencuri berita dari kalangan para malaikat di langit. Yang ketiga adalah wa'alamatin yuhtada biha, sebagai kompas, sebagai petunjuk arah. Nah, فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَعَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ. Maka barang siapa yang mempelajari, mentakwil ilmu perbintangan untuk selain tiga hikmah di atas, maka sungguh ia telah keliru, sungguh wa'adha'a nasibahu, dia telah menyia-nyiakan waktunya, dan sungguh ia telah memberat-beratkan dirinya untuk memperoleh sesuatu yang tidak mungkin dia mampu mengetahuinya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala, mari kita simak penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan terhadap ucapan Qatadah bin Di'amah rahimahullahu taala di atas ini. Munasabatul bab li kitab tauhid, lamma kana ba'd at-tanjim batila lima fihi min da'wa musyarakati Allah fi 'ilmi al-ghaib wa ta'alluqi al-qalbi bighairi Allah wa nisbati at-tasarruf ila an-nujum وذلك ينافي التوحيد ناسب أن يعقد له باب هنا يبين فيه الممنوع والجائز من ليكون المسلم على بصيرة من ذلك. Kata beliau, tatkala sebagian ilmu perbintangan itu ada yang batil, dan sebenarnya telah beliau singgung pembahasan ini pada pembahasan sihir, tatayur, juga perdukunan di bab-bab sebelumnya, dan telah kita simak penjelasan tentang kaedah-kaedah dalam hal ini, yang sebagainya ana tambahkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari kitabnya Al-Qawl Al-Mufid, dan Syekh Shalih Al-Syekh dari kitab At-Tamhid. Namun beliau sebutkan kembali di sini secara khusus sebagai peringatan, atau karena banyaknya manusia yang jatuh dalam hal ini dan mereka tidak menyadari bahwa ini bagian dari ilmu sihir perdukunan yang dilarang keras di dalam Islam. Apa sebabnya sebagian ilmu perbintangan itu dikatakan batil? Beliau sebutkan sebabnya adalah di dalamnya ada unsur pengakuan mengetahui ilmu gaib. Ya. Dan tidaklah seorang mengaku tahu ilmu gaib melainkan ia telah menyekutukan Allah Jalla wa'ala, karena ia telah memposisikan, telah mengambil salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala, yaitu pengetahuan tentang ilmu gaib. Karena Allah telah berfirman di dalam sekian ayat dalam Al-Quranul Karim, di antaranya dalam firman-Nya, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعَثُونَ. Sungguh tiada yang mengetahui perkara gaib yang di langit maupun yang di bumi. Nah, ini kaedah ya. Setiap akidah yang di dalamnya ada unsur pengakuan ilmu gaib, ya, mengaku tahu ilmu gaib, maka dapat dipastikan itu adalah akidah, itu adalah pembelajaran yang menyimpang. Nah, hendaknya ini menjadi pegangan seorang muslim dalam berakidah. Yang kedua, wa ta'alluq, sebagai contoh sebelumnya, sebagai contoh adalah orang-orang yang menebak perkara gaib dengan bintang Aries, ya, Aries, ya, Scorpio, ya, dan yang semisal dengannya, ya, untuk menebak perkara-perkara gaib yang akan terjadi di kemudian hari atau di masa depan, ya, bahwa orang yang lahir di bintang Scorpio dia akan mengalami ini dan itu. Ini semuanya adalah perkara gaib. Ini semuanya adalah perkara gaib yang Allah Jalla wa'ala tidak perlihatkan kepada manusia. Nah, wa ta'alluqil qalbi bighairillah, karena yang kedua di dalamnya ada keterkaitan hati kepada selain Allah Jalla wa'ala. Sebagian mereka berkeyakinan bintang itu terdapat padanya ruh-ruh syaitan, ya, ruh-ruh syaitan yang memerintahkan sehingga terjadi ini dan itu, dan ini merupakan akidah as-sabi'ah. As-sabi'ah kata para ulama itu adalah sebuah kelompok yang mengaku mereka berada di atas agama Nabi Nuh alaihi salam. Naam. Atau berkeyakinan posisi suatu bintang di suatu posisi suatu tempat adalah sebab terjadi ini dan itu. Ini juga bentuk keterkaitan hati kepada selain Allah Jalla wa'ala, karena dia telah telah mengaitkan hatinya, mengikatkan hatinya kepada suatu sebab yang sama sekali Allah Jalla wa'ala tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan secara syar'i atau takdiri al-kauni. Yang ketiga, wa nisbati tasarrufi ilan nujum. Ada penisbatan suatu kejadian kepada bintang. Terjadi gempa, terjadi ini dan itu. Ini dikarenakan bintang ini sedang berada di sini dan ini. Ini adalah bentuk penisbatan suatu kejadian kepada selain Allah Jalla wa'ala. Padahal Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah Jalla wa'ala berfirman, ya asbaha 'abdi mu'minun bi wa kafirun bil kaukab wa mu'minun bil kaukab wa kafirun bi. Di pagi hari ini ada yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang, dan ada pula yang beriman kepada bintang namun kufur kepadaku. Mereka yang menyatakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmati faqad amana bi wa kafara bi al kaukab. Yang berkata, kita diberikan nikmat, kita diberikan hujan sebab rahmat dan keutamaan Allah Jalla wa'ala untuk kita, maka ialah yang telah beriman dan kufur kepada bintang-bintang. Sementara orang yang berkata mutirna binaw'i kada wa kada, kita diberikan hujan disebabkan bintang ini dan bintang itu sedang berada di posisi ini dan itu, maka sungguh ialah yang telah melakukan syirik kepadaku, tentunya syirik kecil. Dan kalau dia berkeyakinan bahwa bintang itulah yang memerintahkan hujan itu turun, maka sungguh itu adalah syirik besar. Nah, qala wa dhalika yunafi at-tauhid. Dan yang demikian itu bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Oleh karenanya bab ini penting untuk disebutkan secara khusus oleh Syekh untuk menerangkan mana yang terlarang dan mana yang boleh terkait pembelajaran atau maklumat perbintangan. Liyakuna al-muslimu ala basirati min dhalik, agar seorang muslim berada di atas pengetahuan dalam hal ini. Qala ma ja'a fi at-tanjimi ay dhikru ma yajuzu minhu wa ma la yajuzu minhu wa dhammuhu wa tahrimuhu wa ma warada min al-wa'id fihi. Maksud ucapan beliau ma ja'a fi at-tanjim adalah ay dhikru ma yajuzu, penyebutan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, mana yang tercela, mana yang haram, dan mana yang didatang ancaman dalam hal tersebut terkait perbintangan. Wa tanjim, arti at-tanjim adalah al-istidlalu bil ahwalil falakiyah 'alal hawadithil ardhiyah wa huwa ma yusamma bi 'ilmi at-ta'thir. At-tanjim adalah menjadikan bintang-bintang, posisi-posisi bintang, ya, atau manazil al-qamar, ya, kondisi al-falak, sebagai dalil atas kejadian-kejadian alam. Wa huwa ma yusamma bi 'ilmi at-ta'thir, ta'thir, yang dinamakan dengan ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir, ya, sebuah sebutan yang dimaklumi dalam hal ini, ya, ilmu perbintangan, bahwa posisi suatu bintang itu memberi pengaruh terhadap kejadian di atas permukaan bumi. Nah. Qala al-Bukhari fi sahihi ay ta'liqa. Qala khalaqallahu nujuma li thalatha hadha ma'khudh min al-Qur'an al-Karim. Ucapan Qatadah bin Di'amah bahwa Allah Jalla wa Ala menciptakan bintang itu untuk tiga hikmah, sebagai perhiasan untuk langit, sebagai bahan lemparan terhadap syaitan-syaitan yang ingin mencari berita wahyu di langit di kalangan para malaikat, dan sebagai petunjuk arah, ini berlandasan Al-Quran Al-Karim. Ya. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Al-Mulk ayat kelima. وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ. Dan sungguh kami telah mengindahkan langit dunia dengan masabih. Masabih, bintang-bintang. Pertanyaannya jemaah yang dimuliakan Allah. Di sebagian ayat Allah katakan, ya, فِي السَّمَاءِ, di dalam, fi, ya, di langit. Apakah itu menunjukkan bahwa bintang itu memang berada di dalam langit? Ya. Ataukah di tempat yang lain? Ya. disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tamhid, sebuah faedah dalam hal ini. Kata beliau, penyebutan bahwa an-nujum ya di langit tidak menunjukkan ia berada di dalam langit. Ya. Tidak menunjukkan ia berada di dalam langit. Bahkan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-33 menunjukkan bahwa bintang berada di tempat tersendiri, ya, sebagaimana malam, siang, matahari dan bulan pun berada di tempat masing-masing. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Dialah yang telah menciptakan malam, siang, matahari dan bulan. Masing-masingnya berada di falak tersendiri, yasbahun, berputar. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa bintang berada di tempat tersendiri, di falak sendiri, bukan berada di dalamlah langit. Nah, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan beliau pernah menyaksikan dengan mata beliau sendiri anil qamara khasaf najbatan minan nujum, bahwa beliau pernah melihat ketika terjadi gerhana bahwa bulan telah menutup sebuah bintang yang ada. Wa hiya minan nujum allami alkabirah kana yaqrubu hawlaha fi akhir syahr, sebuah bintang yang sangat besar yang biasanya muncul di akhir-akhir bulan. Naam. Ya, maka ini menunjukkan bahwa ya, mereka memiliki tempat yang berbeda. Naam. Sehingga tertutupi dengan datang yang lain. Naam, barakallahu fikum. Maka bintang bukan berada di dalam langit. Ya. Kalau ada yang berkata, ya, kenapa disebutkan fis sama? Ya. Maka Syekh terangkan kalimat fi tidak selalu menunjukkan di dalam. Naam, ya. Terkadang fi juga bermakna di atas. Ya. Sebagai contoh kata beliau, dikatakan seorang membuat ammara qasara. Dia mengindahkan suatu istana, wa ja'ala hawlahu thariyat minal kahraba kabirah wa jamilah. Kemudian dia berikan lentera-lentera, lampu-lampu, cahaya-cahaya yang besar lagi indah. Bukan di dinding-dinding istana tersebut. Maka ketika orang yang melihatnya dari jauh akan melihat itu cahaya, itu lampu adalah perhiasan untuknya, perhiasan istananya, tapi tidak menunjukkan itu berada di dalam istana. Nah, demikian pula penyebutan bintang. Nah, sebagai perhiasan langit, bukan berarti dia menempel di langit. Nah, warujuman li syayatin, dan sebagai bahan lemparan terhadap syaitan-syaitan yang ingin mencuri berita langit di kalangan para malaikat. Isyaratan ila qawlihi, in isyarat kepada firman Allah Jalla wa'ala, wa ja'alnaha rujuman li syayatin, dan kami menjadikan bintang-bintang sebagai lemparan terhadap syaitan-syaitan yang mencuri berita langit di kalangan para malaikat. Al-Muluk ayat kelima. Wa alamat, dan sebagai alamat, maksudnya adalah ay dilalat alal jahati wal buldani wa nahwi dhalik, sebagai kompas petunjuk arah, ya, suatu arah utara, barat dan seterusnya, dan suatu tempat wa nahwi dhalik dan sebagainya. Yuhtada biha ay yahtadi biha an-nasu isyaratan ila qawlihi, sebagai petunjuk arah untuk manusia. Ini isyarat kepada firman Allah Jalla wa Ala, wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, Al-An'am ayat 97. Dan dialah yang telah menjadikan bintang untuk kalian, ya, agar kalian mengetahui arah, mendapatkan petunjuk arah dalam kegelapan barat, darat atau laut. Karena di masa dahulu orang yang bernelayan di laut atau berjalan di darat, karena orang yang berjalan di darat, ya, di tengah-tengah padang pasir juga sama seperti orang yang berjalan di tengah-tengah laut atau berlayar di tengah-tengah laut karena luasnya padang pasir. Dan tentunya di masa itu belum ada kompas seperti masa kita saat ini. Maka yang menjadi petunjuk arah mereka, ya, adalah ilmu, adalah posisi bintang. Dan pengetahuan tentang ini masih ada sampai hari ini di sisi sebagian orang. Nah, Qala faman ta'awwala fiha ghaira dhalik. Maknanya adalah barang siapa yang mentakwil bintang untuk selain tiga hal ini, maknanya adalah man za'ama fiha ghaira ma dzakarallahu ta'ala fi hadhihi thalathi fad'a biha 'ilmal ghaib. Yaitu barang siapa yang beranggapan tentang bintang terhadap selain yang Allah Jalla wa'ala sebutkan, ya, tiga hikmah di atas, sehingga dia menjadikan bintang, ya, sebagai bahan untuk mengaku tahu perkara gaib, faqad akhta, sungguh dia telah salah. Haitsu takallama rajman bil gaib, karena dia telah mengaku tahu perkara gaib dan menjadikan bintang sebagai wasilah, bahan pengakuannya terhadap perkara gaib. Wa adha'a nasibah ay hadhahu min umri, sungguh ia telah menyia-nyiakan waktunya, umurnya. Li'annahu ishtaghala bima la fa'idata fih, karena ia telah menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tiada faedah padanya. Bal fihi madarrah, bahkan membahayakan dirinya. Qala al-ma'na al-ijmali lil-athar, makna ucapan Qatadah di atas secara global. Ana Qatadah rahimahullah yadhkuru al-hikmah allati khalaqa Allah min ajliha an-nujum. Bahwa Qatadah rahimahullah ta'ala dalam ucapannya tersebut menyebutkan hikmah Allah Jalla wa'ala menciptakan bintang-bintang, sebagaimana yang telah ia sebutkan di dalam kitabnya, raddan atau raddan ala alladhina zaharu fi asri, sebagai bantahan terhadap orang-orang yang muncul di masa beliau. Ada apa dengan mereka? Kata Syekh, wa ya'taqiduna fi an-nujumi ghayra ma dzakarahu khaliquhu khaliquha fi kitabih. Mereka berkeyakinan, meyakini bahwa bintang, meyakini tentang bintang itu dengan keyakinan yang Allah Jalla wa'ala tidak sebutkan di dalam kitabnya sebagai khaliq bintang-bintang tersebut, di luar apa yang Allah sebutkan. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan bintang itu untuk tiga hikmah, sebagai perhiasan langit, yang kedua untuk bahan lemparan syaitan, yang melempar syaitan, yang mencuri berita langit di kalangan para malaikat, dan yang ketiga sebagai petunjuk arah, ya, arah, ya, atau ke suatu arah, penunjuk suatu tempat, ya. Naam. Qala wa haula'i qalu bil 'ilm, bahkan disebutkan oleh Syekh Shalih Ahlu Syekh bahwa kelompok tersebut, ya, disebut dengan as-sabi'ah. Mereka berkeyakinan bahwa setiap bintang itu memiliki berhala, patung, ya. Dan pada patung tersebut ada ruh-ruh syaitan, ya. Maka syaitan akan memerintahkan, ya, akan memberikan perintah, ya, untuk menyembah berhala-berhala tersebut dengan alasan, ya, dapat memberikan ini dan itu. Dan ini adalah kekufuran menurut kesepakatan para ulama, sebagaimana syiriknya kaum Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala wa haula'i qalu bila ilm, mereka adalah orang-orang yang telah mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Wa afnau a'marahum fi ma yadhurruhum, mereka telah menghabiskan umur mereka dalam hal yang membahayakan mereka. Wa kallafu anfusahum ma laysa fi maqdurihi al-husul 'alayh, dan mereka telah memberat-beratkan diri mereka untuk memperoleh sesuatu yang mereka tidak akan mampu memperolehnya. Wa hakadha kullu man talaba al-haqq min ghairi al-kitab wa sunnah. Ini kaidah penting dari Syekh, kaidah dan sebuah prinsip dalam menjalankan agama. Kata beliau, demikianlah, kullu man talaba al-haqq min ghairi al-kitab wa sunnah, demikianlah setiap orang yang mencari kebenaran dari selain Al-Quran dan As-Sunnah, ia akan berbicara tanpa ilmu, ia akan menyia-nyiakan umurnya dalam hal yang membahayakan dirinya, dan ia telah memberat-beratkan dirinya untuk memperoleh sesuatu yang tidak akan pernah ia peroleh. Nah, karena Allah telah berfirman, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ, sungguh tiada setelah kebenaran kecuali kesesatan, dan Allah telah membatasi kebenaran itu hanya ada di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna dina indallahi al-Islam. Qala munasabatul athari lil bab, Sebab beliau menyebutkan asar ucapan Qatadah bin Di'amah dalam bab ini, bab yang membahas tentang ilmu perbintangan. Anna fihi bayan al-hikmati fi khalqin nujumi kama dhakaraha Allahu fi kitabi war-radd 'ala man zama fi an-nujumi hikmatan tukhalifu ma dhakarahu Allahu fiha. Karena dalam ucapan Qatadah bin Di'amah di atas terdapat penjelasan tentang hikmah Allah Jalla wa'ala menciptakan bintang-bintang sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan sebagai bantahan terhadap orang-orang yang berkeyakinan, beranggapan ada hikmah lain di balik penciptaan bintang yang tidak Allah sebutkan, yang berbeda dengan hikmah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, dan sebagian para ulama menyatakan man khalafa sunnah tanaqadh, barang siapa yang beragama tidak mengikuti as-sunnah, as-sunnah dalam bahasa ulama salaf adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman para as-salaf. Man khalafa sunnah tanaqadh, barang siapa yang beragama dengan selain as-sunnah maka pasti banyak kontradiksi pada dirinya. Qala ma yustafadu minal athar, faedah-faedah yang dapat dipetik dari athar di atas. Yang pertama, bayanul hikmati fi khalqin nujumi kama dala alaiha al-Quran. Penjelasan tentang hikmah Allah Jalla wa'ala menciptakan bintang-bintang sebagaimana yang telah ditunjuk oleh Al-Quran di atas. Telah kita simak tadi tiga ayat di atas yang menerangkan kepada kita tiga hikmah Allah menciptakan bintang. Yang kedua, ar-raddu 'ala man za'ama anna an-nujuma khuliqat li hikmatin ghairi ma dzakarahu Allahu fiha. Bantahan terhadap orang-orang yang beranggapan bahwa bintang itu diciptakan untuk suatu hikmah yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai hikmahnya. Ya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tiga hikmah. Yang pertama, zinatan lisama, perhiasan untuk langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin, sebagai bahan lemparan terhadap syaitan yang ingin mencuri berita di kalangan berita wahyu di langit di kalangan para malaikat. Dan yang ketiga adalah wa'alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai petunjuk arah. Faedah yang ketiga adalah annahu yajibur ruju'u ila kitabillahi li bayanil haqqi minal batil. Kewajiban kembali kepada Al-Quranul Karim untuk menerangkan kebenaran, mana yang benar dan mana yang batil. Makanya kalau kita lihat ucapan para ulama salaf itu tegas, gamblang, dan simpel. Ya. Kenapa? Karena dasar mereka ketika berbicara, ketika bersikap, dan menilai, serta membantah adalah Al-Quranul Karim. Adalah hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf. Tidak terbelit-belit. Berbeda dengan ucapan sebagian manusia di akhir zaman. Yeah. Penjelasan mereka terbelit-belit, ya sudah terbelit-belit, ya panjang, ya kemudian membingungkan. Adapun para ulama salaf ketika mereka berbicara, bersikap, menilai, membantah, ya atau mengeluarkan suatu statement, simple, ya simple, padat, jelas, gamblang. Dan ini salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada para ulama as-salaf ketimbang para al-khalaf. Sebagaimana yang diterangkan oleh al-imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi As-Salaf Ala Al-Khalaf. Nah. Qala, yang keempat, anna man talaba al-huda min ghairi al-kitab wa sunnah faqad as-sawab. Faqad yafqidu. Faqad as-sawab wa dhayya waqtahu wa takallafa ma la qadrata lahum fil wusul ilayh. Faedah keempat yang dapat kita petik dari ucapan Qatadah bin Di'amah di atas adalah bahwa barang siapa yang mencari petunjuk kebenaran dari selain Al-Quran dan As-Sunnah maka dia tidak akan mendapatkan kebenaran. وَضَيَّعَ وَقْتَهُ, dia telah menyia-nyiakan waktunya. وَتَكَلَّفْ, dan dia telah memberat-beratkan dirinya untuk memperoleh, untuk sampai kepada sesuatu yang dia tidak mampu sampai kepadanya. Ini kaidah jamaah, ya. Oleh karenanya, ana ingatkan diri ana pribadi dan antum semua, karena kita sudah berada di sebuah zaman yang sudah sangat jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sudah jauh dari masa imatul huda wa masabihud duja yang penuh dengan ilmu. Kita sudah berada di akhir zaman di sebuah masa yang penuh, ya, fitnah syahwat dan fitnah tu syubhat, ya. Dan sebuah masa yang Nabi katakan sanawat khadda'an, penuh dengan pemutarbalikan fakta. Nah, agar kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman para salaf. Inilah sumber keselamatan kita. Jangan pernah goyang, jangan pernah ragu, ya. Jangan pernah terkecoh dengan keindahan ucapan-ucapan manusia akhir zaman, sehingga kita meninggalkan kebenaran yang sudah jelas, yang sudah gamblang dan terang laksana matahari di siang bolong. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, yang merupakan seorang ulama tabi'in, mengingatkan kita dengan ucapannya, alaika bi athari man salaf wa inna rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuha lak. Hendaknya engkau berpegang teguh dengan jalan para as-salaf, para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa inna rafadaka an-nas, sekalipun manusia akan meninggalkanmu, karena itu merupakan konsekuensi berpegang teguh di atas kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Tidaklah seorang istiqamah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, melainkan ia akan ditinggalkan oleh manusia, bahkan ia akan ditinggalkan oleh sebagian anggota keluarganya, dia akan dikucilkan, dia akan dipermasalahkan oleh sebagian orang-orang terdekat dan tercintanya. Dan itu sunnatullah. Karena Nabi SAW telah bersabda jauh hari. Jauh hari beliau telah bersabda sebelum wafatnya, badal Islamu ghariban wa sayaunu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini diawali dengan keasingan. Mulai dalam keadaan asing. Mulanya Islam dalam keadaan asing. Ketika Nabi SAW menyampaikan dirinya sebagai Nabi, seorang Rasul, semua manusia mendustakan beliau. Bahkan ada yang menyatakan beliau gila, tukang sihir, tukang syair. Bahkan paman yang sangat mencintainya, yang satu darah dengannya, saudara kandung ayahanda beliau, mendustakan beliau, yaitu Abu Lahab. Tiada yang mengimani beliau dari kalangan wanita, kecuali hanyalah Khadijah. Ya. Kemudian Abu Bakar, kemudian beberapa orang sahabat Nabi dari kalangan budak saya dan orang-orang miskin. Dan mereka menjadi bahan ejekan, bahan buli, bahkan menjadi bahan penyiksaan kaum musyrikin saat itu. Dan Nabi katakan, wa sayaudu kama bada'a, dan sungguh Islam ini akan kembali asing seperti awal mulanya Islam di Mekah. Bahkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Silsilatul Huda wan Nur menyatakan bahwa keasingan Islam di zaman sekarang ini jauh lebih kencang, jauh lebih asing, lebih berat ketimbang keasingan Islam di fase Mekah. Kenapa? Karena yang memerangi Islam di masa fase Mekah jelas-jelas orang-orang musyrik, bukan orang-orang yang mengaku Islam. Sementara di masa kita sekarang ini banyak orang yang ditokohkan di atas keislaman, ya, dinisbatkan kepada ilmu. Orang-orang yang dikatakan memiliki background pendidikan tinggi dalam ilmu agama Islam, tetapi justru menjadi pencela Islam, menjadi orang yang memerangi prinsip-prinsip Islam, justru menjadi penyeru kepada syirik, penyeru kepada bid'ah dan maksiat, dan memerangi dakwah kepada tauhid yang memperingatkan manusia dari bahaya syirik, mengajak manusia kepada sunnah, memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah. Ya. Maka kata Syekh Al-Albani, bahkan keasingan Islam di masa sekarang lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah. Kenapa? Karena di fase Mekah yang mencela dan memerangi Islam itu jelas-jelas orang-orang musyrik. Ya, tidak mengaku muslim. Sementara di masa kita sekarang ini banyak orang-orang yang mencela Islam, memerangi dakwah tauhid, dakwah sunnah, adalah orang-orang yang mengucapkan dua syahadat, salat lima waktu, bahkan sebagian mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai tokoh kaum muslimin. Dengan tanda kutip tentunya. Maka Al-Imam Auza'i mengingatkan kita dengan ucapannya, alaika bi atharis salaf wa in rafadaka an-nas. Hendaknya engkau berpegang teguh dengan jalan as-salaf di dalam mengikuti Al-Quran dan as-sunnah. Wa in rafadaka an-nas, sekalipun manusia akan meninggalkanmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan jauhilah olehmu jalan yang dibangun di atas pendapat-pendapat para tokoh, sekalipun mereka mengindah-indahkannya kepadamu. Jangan terkecoh karena orasinya, jangan terkecoh karena banyaknya jamaah pengajian, ya, yang menyeru kepada seruan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dan jangan terkecoh dengan label ini dan label itu. Standarisasi umat Islam adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Naam. Qala, berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamar wa lam yurakhas. Baik. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكروا حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. الإمام قتادة berpendapat haram mempelajari manazil al-qamar. Manazil al-qamar adalah tempat-tempat mampir atau turunnya bulan, ya. Dan para ulama sebutkan ada 28 manzilah, manzil. Dan itu disebut dengan ilmu at-tasyir. Nah, Imam Qatadah juga berpendapat ini perbuatan yang haram juga. Tidak perlu seorang mempelajari manazilul qamar sebagai tanda ini dan tanda itu, bahwa apabila bulan ini atau bintang ini surabda berada di sini, biasanya akan masuk musim dingin, musim panas, sampai segininya Imam Qatadah tidak membolehkannya. Apa sebabnya? Sebagian ulama menyebutkan untuk menutupi pintu yang apabila orang awam masuk akan menjerumuskan mereka kepada ilmu perbintangan yang haram, yaitu menebak perkara gaib atau menjadikannya sebagai sebab kejadian di permukaan bumi, kebaikan atau kejelekan. Walam yurakhas fihi Ibn Uyainah. Ibn Uyainah, Sufyan bin Uyainah, seorang ulama di abad yang kedua Hijriah, juga tidak membolehkan hal ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Harb dari dua ulama di atas. Sementara Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat boleh mempelajari manazil Al-Qamar. Apa maksudnya? Mari kita simak penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan berikut ini. At-Tarajum Ibn Uyainah ay Sufyan bin Uyainah harmun ay harmun al-Kirmani min jullati ashabi Ahmad. Ahmad ay al-Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq ay Ishaq bin Rahawi. Manazil al-Qamar adalah allati yanzilu al-Qamar fi kulli laylatin manzilatin minha wa hiya 28 manzilah wa ma'rifatu dhalika tusamma bi'ilmi at-tasyir. Manazilul qamar adalah allati yanzilul qamar, yaitu yang mana bulan turun bertempat pada setiap malam di setiap tempat dari tempat-tempat tersebut, dan tempat bertempatnya bulan di setiap malam itu ada 28 tempat, sesuatu yang Allah perlihatkan. Wa ma'rifatu dhalik, pengetahuan tentang itu dinamakan bi'ilmi tasyir, ya, ilmu perbintangan terkait perjalanan bulan untuk mengetahui masuk musim atau suatu arah. Nah, al-ghardu min hadha siyaq, apa tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan pendapat dua pendapat para ulama di atas? Kata Syekh, bayanu khilafil ulama fi hukmi ta'allumi manazilil qamar alladhi huwa ilmu at-tasyir alladhi Al-gharadu minhu al-istidlalu bihi 'ala al-qiblati wa awqatis salawati wa ma'rifatil fusul. Maksudnya adalah beliau ingin menerangkan kepada kita kesilangan pendapat di kalangan para ulama terkait hukum mempelajari manazilul qamar. Ya, manazilul qamar yang tujuannya adalah untuk mengetahui arah kiblat, waktu salat, ya, dan ya seperti ya, sebutan lain ilmu hisab, ya, ilmu hisab, ilmu falak, untuk mengetahui waktu salat dan ya mas pergantian musim. Fa idza kana hadha ikhtilafun fi hadha an-naw' alladhi la mahdura fihi hasman lil madah. Tujuan beliau menyebutkan bahwa mereka dalam hal ini saja khilaf, ya. Padahal pengetahuan tentang perbintangan dalam hal ini tiada sisi keharamannya, karena tidak ada unsur pengakuan ilmu gaib di dalamnya, tidak ada unsur penisbatan suatu kejadian kepada selain Allah di dalamnya, dan juga tidak menjadikan menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan di atas permukaan bumi, hanya sekedar untuk mengetahui waktu salat, ya, dan waktu pergantianmu musim. Tetapi itu saja sebagian ulama katakan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena sudah keluar dari tiga hikmah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Dia menciptakan bintang. Naam. Li'alla yatawassalu ilal mamnu'i. Ulama yang berpendapat tidak boleh, mereka beralasan agar ini tidak menjadi wasilah kepada ilmu perbintangan yang haram. Ya, telah kita sebutkan tadi ilmu perbintangan yang haram apabila di dalamnya ada unsur pengakuan pengakuan tahu ilmu gaib dengan menjadikan bintang sebagai alasannya, sebagai wasilahnya, seperti zodiak dan sebagainya. Yang kedua, berkeyakinan bintang, ya, itu adalah sebab terjadi suatu kebaikan atau kejelekan. Lebih buruk dari itu adalah berkeyakinan bintang itu yang menciptakan hujan dan yang lainnya. Nah, ya. Baik. Qala fama baluka biman min ta'alimi ilmi ta'thir alladhi huwa dalalun wa khatar. Apalagi ilmu perbintangan yang di dalamnya ada unsur penyimpangan akidah yang merupakan alladhi huwa dalalun wa khatar, yang merupakan kesesatan dan sangat berbahaya. Baik, saya sebutkan faedah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait ilmu perbintangan, ya, agar lebih jelas bagi kita dengan kita mengetahui rinciannya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya At-Tamhid menyatakan ilmu perbintangan itu terbagi dua. Yang pertama yang disebut dengan ilmu ta'thir. Antum hafalin istilah ini salah satu istilah ilmiah yang di kalangan para ulama dalam hal ini. Yang kedua adalah ilmu tasyir. Adalah ilmu at-tasyir. Ilmu perbintangan yang sifatnya ilmu ta'thir itu terbagi menjadi tiga. Dan ketiga-tiganya haram. Ini harus dipahami rinciannya, jamaah, ya, agar semakin mendalam pengetahuan kita tentang ilmu perbintangan, sehingga kita tahu mana ilmu perbintangan yang itu merupakan syirik dan ilmu perbintangan yang itu tidak mengapa, tidak terlarang. Ya. Ilmu perbintangan yang sifatnya ta'thir itu ada tiga macam. Yang pertama kata Syekh, an ya'taqida anna hadhihi an-nujum mu'assirah fa'ilah. Dia berkeyakinan bahwa bintang-bintang tersebut lah yang dapat menciptakan kejadian-kejadian, kejelekan-kejelekan di atas permukaan bumi. Maka ini adalah syirik besar. Seperti syiriknya kaum Nabi Ibrahim di masa itu. Yang kedua, an yaj'alaha sababan yadda'i bi 'ilmal ghaib. Dia jadikan bintang-bintang tersebut sebagai bahan, sebagai sebab untuk mengaku tahu perkara gaib. Ini harus dipahami betul-betul agar tidak tercampur dengan yang ketiga berikut ini. Ya. Di sini dia menjadikannya sebab untuk menebak perkara gaib. Dan ini syirik besar. Ya. Dan ini syirik besar. Yang ketiga, dia meyakini perbintangan tersebut sebagai sebab kejadian, terjadinya kebaikan atau kejelekan. Maka ini syirik kecil. Ini yang disebut dengan ilmu perbintangan yang sifatnya ilmu ta'thir, yang haram. yang dilarang. Jelas ya, mah? Ilmu perbintangan yang kedua selain at-ta'thir adalah ilmu perbintangan yang sifat ilmu tasyir. Apa itu ilmu tasyir? Ilmu ya, pengetahuan tentang perjalanannya bulan ya, atau posisi-posisi bintang. Dan itu terbagi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, an yastadilla bisayriha 'ala al-masalihid diniyah. Dia menjadikan perjalanan bulan ya, atau bintang, posisi bintang sebagai dalil tanda untuk kemaslahatan agama ya, seperti menjadikannya sebagai tanda petunjuk kiblat ya, bahwa bintang ini yang berada di sepertiga akhir malam ya, adalah sebagai tanda kiblat ya. Kalau di seperempat malam ya, bintang ini adalah tanda kiblat dan sebagainya ya, dan seterusnya. Maka ini tidak mengapa ya. Yang kedua masuk juga dari kategori ilmu perbintangan, ilmu tasyir, adalah dia menjadikannya sebagai tanda, sebagai kompas untuk kepentingan dunia ya, seperti menjadikannya sebagai kompas untuk mengetahui arah, kemana arah barat, kemana arah utara ya. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-16, wa 'alamat wa min najmihum yahtadun. Yang kedua adalah dia menjadikannya sebagai tanda pergantian musim. Ya, dan itu diketahui dengan manazilul qamar, yang disebut dengan ilmu hisab atau kayak yang lainnya. Inilah yang terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama as-salaf. Sebagian ulama salaf berpendapat makruh ya, dengan alasan kalau itu diperbolehkan khawatir akan menjadi wasilah mereka masuk kepada ilmu perbintangan yang sifatnya ilmu ta'thir, yang ada tiga rincian di atas tadi. Sebagian para ulama menyatakan ya, tidak mengapa. Kenapa? Karena ini masuk dalam keumuman firman Allah, wa 'alamat wa bin najmi hum yahtadun. Allah telah menciptakan bintang sebagai kompas petunjuk untuk kalian. Dengan bintang ya, mereka akan mengetahui suatu arah. Dan karena di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan dan penyimpangan, dia tidak berkeyakinan bintang itu pencipta, tidak pula menisbatkan suatu kejadian kepada bintang tersebut, tidak meyakininya sebagai sebab ya, tidak menjadikan bintang sebagai wasilah untuk mengaku tahu perkara gaib ya, maka tidak mengapa. Nah, baik, ini rincian jemaah ya. Saya ulangi kembali secara ringkas bahwa ilmu perbintangan secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu ta'thir, dan dia terbagi menjadi tiga. Ada tiga bentuknya. Yang pertama, berkeyakinan bahwa bintang-bintang itu dapat menciptakan kejadian-kejadian di permukaan bumi, maka ini adalah syirik besar. Yang kedua, menjadikannya sebagai sebab untuk mengetahui perkara gaib, mengaku tahu perkara gaib. Orang yang lahir di bintang Aries, maka dia akan demikian dan demikian dan demikian. Ini kan pengakuan tahu perkara gaib di masa depan ya. Maka ini juga syirik besar. Yang ketiga, menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, maka ini syirik kecil. Nah, ilmu perbintangan yang kedua adalah at-tasyir, mempelajari perjalanan-perjalanan bulan atau posisi-posisi bintang. Nah, itu ada dua bentuk. Yang pertama, menjadikannya sebagai tanda ya, untuk kemaslahat, sebagai tanda untuk kemaslahatan agama, tanda kiblat ya. Yang kedua sebagai tanda petunjuk arah untuk kemaslahatan dunia, seperti para nelayan, orang yang berjalan di tengah-tengah padang pasir untuk mengetahui kemana arah barat, arah utara, maka ini juga tidak mengapa. Tapi yang berikutnya adalah dia menjadikannya sebagai tanda pergantian musim, bahwa apabila bulan sudah posisi di bintang ini, maka akan masuk musim panas, akan masuk musim dingin. Maka sebagian ulama ada yang berpendapat tetap tidak boleh karena alasan di atas tadi. Pendapat yang kedua menyatakan boleh, dan ini yang rajih karena tidak ada unsur penyimpangan akidah di dalamnya. Baik, saya kira sampai di sini, dan sisa bab akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk insyaallah taala. Baik. Baik, pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Ustaz dan kaum muslimin. Amin. Walaka bimislih. Ustaz, apakah pihak studio media Sunnah Aceh dan Ustaz-Ustaz tidak membuka kajian bahasa Arab Durusul Lughah Ustaz? Mengingat bahasa Arab sangat penting bagi para penuntut ilmu. Masya Allah. Ya. Semoga Allah Jalla wa'ala mengistiqamahkan kita di atas semangat belajar dan mengajarkan ilmu agama. Ana sendiri setiap malam membuka Durusul Lughah, ya, sudah berjalan lebih dari satu bulan bersama beberapa ikhwan dan ummahat di sebuah tempat, dan sekarang sudah sampai masuk ke jilid baru masuk ke jilid 2, dan waktu kita kurang lebih ya hampir 2 bulan sudah masuk ke jilid 2, dan hanya direkam dengan audio, ya, tidak disiarkan. Kalau memang masih ada waktu nanti dan banyak yang semangat untuk mempelajari kitab Durusul Lughah dari jilid pertama sampai seterusnya, maka ini akan menjadi bahan pertimbangan, ya. Tetapi ya, ana sendiri untuk sementara, wallahu alam apakah ini kelemahan ana ataukah yang lain, ya, belum ya semangat membuka pelajaran nahwu, walaupun bertahun-tahun kita sudah belajar mengajar nahwu bahasa Arab, namun secara live belum punya semangat. Ya, kenapa? Karena pengalaman-pengalaman yang buruk. Karena biasanya pelajaran bahasa Arab itu, jangankan yang live, ya, yang online, yang offline saja banyak banyak yang mengambil, ya, jurus langkah seribu. Jurus menghilang. Apalagi pelajaran online. Ya, apalagi pelajaran bahasa Arab secara online. Namun Masya Allah, ya, ya, sebagai ustaz-ustaz ada yang membukanya secara online. Namun jika banyak yang memintanya untuk mengkaji kitab Durusul Lughah jilid 1 secara online, dan semangat, komit, ya. Aku na imam juga punya waktu, atau Bang Roni, maka insya Allah ta'ala akan menjadi bahan pertimbangan. Namun dengan syarat apa? Istiqamah. Ya, yang memintanya istiqamah. Barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya adalah dari akhuna Aldi Imam Sutomo. Bismillah Ustaz, saya ingin bertanya. Saya sebentar lagi akan menikah, akan tetapi orang tua akhwat berkeyakinan hari baik dan buruk, sehingga ia menetapkan waktu akad nikah di hari tertentu dengan alasan ini hari baik. Jika selain hari itu tidak baik, maka tanggapan saya sudah menolak hari itu dan ingin hari lain dengan alasan membantah, dan untuk akhwatnya alhamdulillah sunnah, hanya saja orang tua yang kental adat mohon penjelasannya. Saya kira ini adalah sikap yang tepat, ya, dan ini sebagai bentuk dakwah kepada tauhid, sebagai dakwah kepada tauhid, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membatalkan keyakinan yang seperti ini. Dengan sengaja beliau menikahi Aisyah di bulan Syawal dan membangun rumah tangga, ya, dengan Aisyah juga di bulan Syawal, karena beliau menikahi 3 tahun sebelum hijrah, kemudian setelah hijrah baru membangun rumah tangganya. Akadnya di bulan Syawal, membangun rumah tangga, yang masuk membangun rumah tangga dengan Aisyah juga di bulan Syawal, sebuah bulan yang orang-orang jahiliyah dahulu berkeyakinan sebagai bulan sial untuk menikah. Ini sikap yang bagus, ya. Sikap yang bagus. Nambar kalau akan tetapi jika antum telah menjelaskannya juga, berusaha menerangkan kepada mereka bahwa tidak boleh bertatayur, namun mereka tetap bersikeras harus menikah di bulan itu, ya, kalau tidak enggak usah nikah, maka lebih baik mengalah saja, karena yang korban nanti adalah akhwatnya, dan akhwatnya sudah mengenal sunnah, ya. Nah, barakallahu fik, dan itu sudah di luar tanggung jawab Anda, dan penentuan pernikahan pun itu berada di dalam kuasa mereka. Nah, barakallahu fik, dengan syarat Anda telah menerangkan hal itu tidak dibenarkan dan bertentangan dengan akidah. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Naam. Labbaik. Sunnah ketika ada orang meninggal, kita memberikan makanan kepada keluarga mayit. Jika saya memberikan makanan, tidak menghadiri tahlilan, tapi keluarga mayit menyajikan makanan tersebut untuk tahlilan, apakah saya berdosa? Jazakallahu khairan. Perlu diketahui, makanan yang diberikan kepada keluarga mayat bukanlah makanan yang untuk membantu keberlangsungan acara-acara ritual-ritual bid'ah. Akan tetapi makanan-makanan tersebut diberikan untuk mereka sebagai hiburan kepada mereka dan membantu mereka yang sudah tersibukkan dengan kesedihan sehingga tidak sempat masak atau mengurus rumah tangga. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ja'far yang merupakan sepupu beliau radhiyallahu an, safirul muslimin, dubes pertama kaum muslimin di Ethiopia, wafat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Isna'u di ahli Ja'far ta'aman." Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang ditimpa musibah yang menyibukkan mereka dari memasak dan mengurus rumah tangga. Nah, ini ya. Nah, jika dipastikan ini makanan kalau kita bawa dan di rumah yang sudah banyak makanan, ya enggak akan dimakan lagi oleh keluarga mayat yang sedang sedih, justru akan menjadi bahan untuk tahlilan, ya. Ya, dimakan oleh para tahliliyin, ya. Para pelaksana ritual-ritual bidah, maka jangan diberikan. Ya, berikan bentuk bantuan yang lainnya, datang tazia, memberikan nasihat, menghibur, berikan uang ataukah hal-hal lainnya. Nah, namun jika makanan tersebut diberikan kemudian digunakan untuk acara bidah dan kita tidak memberikan untuk itu dan kita tidak mengetahui secara pasti itu pasti akan digunakan untuk itu, maka insya Allah kita tidak akan berdosa karena itu di luar ya pengetahuan dan kuasa kita. Wallahu ta'ala alam bisawab wal ilmu indallah. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Nurul Afifah Azmi. Bismillah, ahsanallahu ilaik wa barakallahu fiik ustaz wa fiiki barakallah. Bagaimana nasihat terbaik untuk anak perempuan usia 20 tahun untuk tidak bermudah-mudahan chattingan dengan lawan jenis? Jazakallahu khairan. Yang pertama, ingatkan, takutkan ia kepada Allahu jalla wa ala. Karena hanya rasa takut kepada Allah lah yang dapat mencegah manusia dari perbuatan maksiat secara sempurna. Hanya itu. Ya. Yeah. Didik anak kita untuk selalu takut kepada Allah, untuk selalu merasa dikontrol oleh Allah jalla wa ala. Ingatkan ia bahwa seluruh ucapan yang keluar, seluruh tulisan, seluruh tindakan itu dicatat oleh para malaikat dan ia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Apabila dia telah baligh. Ya, karena sebagian anak kaum muslimin bersikap tidak dewasa. Sikapnya mengesankan bahwa seorang anak itu apabila masih tinggal di rumah orang tuanya, nafkah dari orang tuanya, dosa-dosa yang ia lakukan itu akan dipertanggungjawabkan oleh orang tuanya, bukan dia sendiri. Ini hal yang keliru ya. Maka perlu diingatkan kepadanya bahwa seluruh pelanggaran agama yang dilakukan olehnya, ia sendiri akan mempertanggungjawabkannya. Orang tuanya hanya mampu mengingatkan dan memberikan nasihat kepadanya. Nah, agar dia takut kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, terangkan kepadanya akibat-akibat buruk dari perbuatan maksiat itu. Ya. Karena syaitan itu licik. Tidaklah ia menjerumuskan seorang anak Adam ke perbuatan zina yang besar, melainkan ia telah membuka pintu-pintunya terlebih dahulu, yang jarang manusia mampu menjauhkan diri darinya, seperti pandangan, bisikan hati, ya, komunikasi yang berlebihan dan tidak ada kebutuhan penting antara dengan lawan jenis. Oleh karena dalam Al-Quran Allah katakan, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Allah tidak menyatakan janganlah kalian melakukan zina, karena tidaklah manusia itu melakukan zina melainkan karena mereka telah mendekatinya sebelumnya dengan membuka pintu-pintunya, pandangan, bisikan hati, pergaulan, ya, komunikasi. Dan di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Disebutkan oleh seorang ustaz kepada anak, ada seorang akhwat di, tidak perlu saya sebutkan, suatu tempat, ya, dia bercadar, masya Allah, hijab yang sempurna. Dan dia sering berlangganan beli pulsa di suatu ponsel, tempat penjualan pulsa. Dan setiap orang beli pulsa, nomornya dulu, setahuan Allah alam kalau sekarang, nomornya ditulis, disimpan di buku penjual pulsa itu. Ya, ya. Suatu ketika penjual pulsa tersebut yang masih muda menghubunginya. Ya. Ketika syaitan telah menjatuhkan mereka ke dalam jaratannya, sehingga mereka saling berkomunikasi sampai-sampai mereka buat janjian ketemuan, ya, jalan-jalan ke mall. Sampai-sampai itu akhwat membuka hijabnya setelah sebelumnya dia memakai cadar. Demikianlah bisikan syaitan jemaah. Wala tattabi'u khutwati syaitan, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Juga ada seorang wanita yang telah bercadar, udah punya anak, udah punya suami, keluar di pertengahan malam hari meninggalkan suaminya demi menemui, menjumpai pacar lamanya di SMA, CLBK. Suami bangun, istri udah gak ada lagi di atas ranjang. Sebabnya apa? CLBK. Ya, tahu CLBK ya? Akhibah suruh. Nah, pasti. Barakallahu fiik. Sebabnya CLBK. Gara-gara, ya, gabung di alumni ini, reuni ini, di FB dan semisal dengannya. Itu pintu-pintu syaitan semuanya. Awal-awalnya hanya reuni, berkumpul alumni, ya, di FB. Ya, alumni 90, ya, SD ini, SMP, SMA, ya, ya, kampus ini, ya, jurusan ini, tahun sekian. Awal-awalnya cuma di FB, ya. Dia cuma sekadar melihat kawan-kawan lamanya. Setelah itu terpancing untuk juga mengupload fotonya. Ya. Akhirnya dia mulai menjalinkan komunikasi kembali. Awal-awalnya hanya dengan kawan-kawan yang sejenis, perempuan sama perempuan laki dengan. Setelah itu mulai berkomunikasi dengan lawan jenis. Setelah itu mulai ikut-ikut, ya, ikut menghadiri acara-acara reunia. Awalnya sekedar, ya, khir-khir lantah, hanya sekedar ngesyu, hanya sekedar tusanti. Setelah itu mulai syaitan digiring, menggiringnya kepada pintu-pintu zina. Setelah itu menjerumuskannya ke dalam zina besar. Naam, ya. Ingatkan hal ini kepadanya. Naam, barakallahu fik. Baik, di sini ada ucapan dari Asiyah Umuyoka, Hong Kong sepertinya. Betul sekali Ustaz, belajar bahasa Arab kebanyakan semangat awal tok, udah itu pada kabur, hehe. Maka jawaban ana, semoga anda tidak termasuk dari mereka. Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, nenek ana pernah mengatakan bahwa jika kamu mencari kepiting yang banyak isinya itu, waktu bulan sedang penuh. Karena kalau bulan sedang tidak penuh, maka kepitingnya juga kurang banyak. Apakah keyakinan semacam ini diperbolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan. Saya kira ini bukan khurafat dan ini bukan tatayur. Kan ini sesuatu yang dimaklumi, ya. Dan ana pernah mendengar hal yang seperti ini. Itu sesuatu memang Allah yang diketahui secara kasat mata. Ya, bahwa kalau bulan terang biasanya kepiting itu ada ataukah sebaliknya. Dan ini bukan tatayur, ya. Tatayur atau khurafat itu adalah membangunkan kaidah atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula secara kauni dan takdiri. Tapi apa yang disebutkan di atas itu adalah sesuatu yang memang sebab secara kauni dan takdiri, secara kasat mata atau dipanca indera, sesuatu yang disaksikan oleh orang-orang yang punya pengetahuan dalam hal ini, dalam penelayanan, orang-orang yang nelayan, ya. Allah Ta'ala alam shawab. Pertanyaan berikutnya adalah dari saudara kita Hamas Dani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah direkomendasikan bagi penuntut ilmu pemula untuk mempelajari kitab-kitab ulama secara bergantian? Misal, hari ini belajar kitab Tauhid karya Syekh Shalal Fauzan, lalu hari esoknya belajar mengenai adab atau sifat salat Nabi atau kitab yang lain. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Tentunya sangat direkomendasikan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Ada mungkin kitab-kitab ringkas, mudah disusun oleh para ulama memang untuk dapat dipahami oleh setiap kalangan. Ya, mungkin ini bisa dilakukan tanpa guru yang senior ya. Apabila itu buku terjemahan, contohnya tentang syarah-syarah kitab tauhid ya. Kitab tauhid ya, kitab-kitab ringkas ya. Namun ada kitab-kitab yang membutuhkan seorang guru untuk menerangkan kepada kita pemahaman, yang apabila kita membacanya secara otodidak akan melahirkan pemahaman yang keliru di dalam memahami penjelasan penulis tersebut. Nah, oleh karenanya kita dapatkan perbedaan pemahaman antara orang-orang yang dia belajar dengan duduk bersimpu di hadapan para ulama, mempelajari fikih di sisi mereka, mempelajari akidah, mustalah hadis, manhaj dan yang lain-lainnya, dengan orang-orang yang mereka otodidak, punya berguru hanya untuk belajar nahu, setelah itu hanya bermodal baca sendiri. Nah, terdapat pemahaman yang berbeda dan sikap yang berbeda dalam ya dunia dakwah. Oleh karenanya semampunya dan semaksimal mungkin dia usahakan punya guru. Dan walillahilham, zaman sekarang ini walaupun seorang mungkin tidak bisa bermajlis kepada seorang guru secara langsung, secara offline, karena mungkin di daerahnya tidak ada ustaz sunnah ya, atau dia punya kesibukan, tapi Allah Jalla wa'ala telah memberikan sarana-sarana untuk berguru di masa sekarang. Ada kajian-kajian yang online ya, ya apakah melalui FB, YouTube, Zoom, yang dia bisa langsung menyimak kitab-kitab para ulama ya, yang diajarkan oleh para da'i-da'i sunnah secara langsung. Maka ini akan lebih selamat dan akan memberikan pemahaman yang lebih benar ya untuk seorang penuntut ilmu di dalam menimba ilmu dari kitab-kitab para ulama. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sudah enggak ada lagi ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.